بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pembahasan keimanan terhadap adabul qabr. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, ya, di buku panduan halaman 18 ya. Beliau berkata, wal imanu bi adabil qabr wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wa tus'alu anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakir kayfa syaa wa kayfa arad wal imanu bihi wa at-tasdiqu bihi. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, dan dari as-sunnah lazimah, sunnah yang wajib, adalah beriman kepada akan adanya adab qabr. Ini wawunya ma'tuf ya, kepada as-sunnah lazimah. Sebagaimana yang telah dimaklumi di awal pembahasan, Imam Ahmad mulai menerangkan masail dengan menyebutkan sunnah lazimah, sunnah yang mesti diyakini. Siapa yang tidak meyakini satu darinya, maka dia tidak dihitung dari ahli sunnah. Dari hal yang wajib diyakini adalah keimanan akan adanya adabul qabr, adab kubur. Iya. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha. Dan bahwasanya umat Islam ini akan mendapatkan fitnah di kuburnya. Wa tus'al, dan mereka akan ditanya anil iman wal Islam, tentang keimanan, tentang keislaman. Wa man rabbuhu, siapa rabbnya dan siapa nabinya. Wa yatihi munkarun wa nakir, dan akan didatangi oleh dua malaikat, munkar dan nakir. Kaifa syaa wa kaifa arad, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bihi wat tasdiqu bihi, beriman terhadapnya dan membenarkannya. Ya. Baik, jadi ini poin pembahasan berikutnya, keimanan terhadap adabul qabr. Dan di uraian Imam Ahmad di sini ada sejumlah pembahasan yang perlu saya terangkan berkaitan dengan adabul qabr. Yang pertama, kata al-qabr itu artinya al-makbur, yang dikubur. Ya. Dan ini penggunaan adalah mimbabit taglid, penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakan umat manusia yang meninggal, kalau meninggal diapain? Dikuburkan. Ya, ini yang berjalan di tengah umat Islam, kalangan orang-orang Nasara, dan banyak dari penganut agama. Jadi ini penggunaan kebanyakan. Bukan artinya mereka yang dibakar sampai hilang, apa menjadi debu, kemudian dimakan oleh harimau sampai habis seluruh dari badannya, ditelan oleh binatang buas, tidak kena adab kubur sebab tidak dikubur. Ya. Bukan itu maknanya. Tapi ini penggunaan al-qabr, penggunaan apa? At-taglid, karena memang kebanyakan orang seperti ini. Ya. Karena itu kadang dibahasakan dengan bahasa al-barzakh. Dan ini lebih umum sebab kehidupan barzakhiyah itu dialami oleh seluruh apa? Seluruh makhluk. Iya. Yang hilang jasadnya pun tidak akan lepas dari perhitungan tersebut. Karena itu di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang yang akan meninggal atau seorang yang menyadari bahwa dirinya sudah melihat tanda-tanda ajalnya dekat, dia berpesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal nanti, bakarlah jasad saya, kemudian lemparkan ke laut sebagiannya, lemparkan ke bumi sebagiannya. Ya. Maksudnya, debunya dilemparkan sebagiannya ke laut, sebagiannya kemana? Ke bumi. Ya. Untuk apa dia lakukan itu? Jangan sampai dia dibangkitkan oleh Allah. Ya. Dia berkata, dikata Allah, mampu membangkitkanku, maka pasti aku akan disiksa. Dia takut terhadap apa? Dosa-dosanya. Tapi orang ini jahil akan kemampuan Allah. Tidak mengerti. Ya, dan ini ucapan dia ucapkan. Andai kata Allah mampu, ini ucapan kekafiran sebenarnya. Ya, tapi diberi udur karena apa? Kejahilannya. Begitu dia meninggal, anak-anaknya ternyata berbakti kepada orang tuanya. Tanda petik ya. Ya. Dibakar betul. Orang tuanya ini sampai menjadi debu, sebagiannya dilempar ke laut, sebagiannya dilempar ke bumi. Dan Allah berfirman kepada lautan, kumpulkan apa yang kamu dapat, kepada bumi kumpulkan apa yang kamu dapat, tiba-tiba berdiri lagi orang itu. Ya. Allah bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Maka dia berkata, aku takut kepada siksaanmu, wahai Rabbku. Maka ia pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan ini enggak dikubur. Tapi tetap ada apa? Ya, perhitungan tetap ada. Iya. Baik. Jadi ini penggunaan adabul qabar. Kata al-qabar ini mimbabit taglid. Penggunaan kebanyakan. Yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini. Di sini Imam Ahmad hanya menyebut keimanan kepada adab kubur. Ya, muncul pertanyaan. Memang dikubur cuma ada siksaan saja. Kenikmatan dikubur tidak ada. Hah? Ya, ini juga perlu diterangkan. Ya. Sebab banyak dari ahlul bidah, mereka tidak mengingkari apa? Kenikmatan dikubur. Ya. Tapi banyak dari mereka mengingkari adab di kuburan. Ya, karena itu diisyaratkan oleh Imam Ahmad hanya adab saja, bukan artinya tidak ada kenikmatan di kubur. Sebab di kuburan ada yang mendapat kenikmatan dan ada yang mendapat apa? Adab. Ada yang diselamatkan dan ada yang kena siksaan dan kengerian di alam kubur tersebut. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, keimanan terhadap adanya adabul qabr ini adalah suatu keyakinan agung di dalam Islam, ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Adapun dari Al-Quranul Karim banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, ada 8 ayat lebih, mungkin sampai 10 ayat. Iya, kalau dipaparkan semuanya. Di antara ayat-ayat yang sangat jelas sekali menunjukkan adanya adabul qabr atau kehidupan di kubur adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun, "Hatta idza jaa'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Lord firman sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian. Ya, maksudnya ajalnya sudah datang, sudah dijemput oleh al-maut. Maka ia pun berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Ia minta dikembalikan. Dan inilah keberadaan setiap insan yang keluar ruhnya dari jasadnya. Siapapun dia, mukmin maupun kafir, salih maupun fajir. Tiap kali jasadnya, tiap kali ruhnya keluar dari jasadnya, pasti dia menyesal. Yang salih menyesal, kenapa dia tidak beramal lebih baik lagi? Ya. Kalau yang salih saja menyesal, apalagi? Hah? Orang yang memang tidak salih. Baik kalau dia kafir, waliyadzubillah. Maka, ia pun berkata, irji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima tarakt, supaya aku beramal salih pada apa yang aku dulu telah tinggalkan. Iya. Sudah luput. Iya. Dan penyesalan yang seperti ini tidak ada gunanya. Sudah berlalu waktunya. Karena itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, digunakan dengan baik untuk bertobat kepadanya, mempersiapkan amalan-amalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalla, kemudian Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguhnya kalimat itu kalimat dia saja mengucapkannya. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari kebangkitan. Diperhatikan ini, ruhnya sudah keluar. Dan dikatakan di belakangnya ada alam barzakh. Alam barzakh ini di mana? Apakah kehidupan akhirat? Jawabannya bukan. Iya, karena di akhir ayat dikatakan hingga hari kebangkitan. Iya. Jadi hari kebangkitan lain lagi, alam barzakh lain lagi. Kalau di dunia tentunya bukan. Ini ruhnya sudah apa? Sudah keluar dari jasadnya. Nah, inilah kehidupan di alam kubur, alam barzakh. Iya. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Ghafir, ya, tentang pengikut Firaun. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Kemudian kelanjutan ayat dikatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Dan pengikut Firaun ini diliputi oleh siksaan yang sangat jelek, yaitu neraka, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Iya. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada pengikut Firaun, masuklah kalian kepada siksaan yang paling pedih. Perhatikan, dalam ayat dikatakan ditampakkan kepada mereka neraka. Iya. Pagi dan petang, di mana ini? Di dunia, jawabannya sudah, dunia mereka sudah binasa. Di akhirat, akhirat lain lagi. Kalau di akhirat disuruh masuk ke siksaan apa? Lebih pedih. Nah, ini berarti kehidupan di mana? Di alam barzakh. Iya. Baik. Demikian pula di dalam menafsirkan ayat di surah As-Sajdah, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang ringan, ya, sebelum merasakan siksaan yang lebih besar. Siksaan yang ringan ini ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir sebagai apa? Sebagai kehidupan di alam kubur. Baik. Jadi ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang atau menetapkan keimanan terhadap adabul qabr. Adapun di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang menerangkan hal ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali, dan hadits-hadits mutawatir menerangkan adanya kehidupan di alam kubur. Iya. ada kehidupan di alam kubur. Di antaranya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kubur itu kadang dia raudhatun min riyadil jannah dan kadang dia khufratun min hufarin nar. Kadang dia taman dari taman surga dan kadang dia apa? Dia adalah satu lubang dari lubang api neraka. Jadi ada kenikmatan dan ada apa? Adab di dalamnya. Ya, itu hadis dalam riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah Rasulullah melewati dua kuburan. Ya. Kemudian beliau berkata, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kadir. Dan mereka tidak disiksa pada hal yang besar. Iya. Dan disebutkan dari dosa yang mereka lakukan, dosa namimah dan dosa tidak apa? Berbersih ketika membuang hajat. Dan maksudnya di sini tidak besar, itu dosa besar ya, namimah. Tapi maksudnya mereka memandang ini dosa, dosa apa? Dosa sepele, tidak besar menurut pandangan mereka. Ya, ini salah satu penafsirannya dari mana? Hadis. Baik. Dan juga di riwayat-riwayat yang masyhur dari Abi Hadith Abu Hurairah dan selainnya tentang kisah bagaimana seorang itu ketika keluar ruhnya, ya, ceritakan antara seorang mukmin dan fajir. Kalau seorang mukmin didatangi oleh malaikat, ya, dengan wajah yang berseri-seri, kemudian dengan bau yang baik, lalu ditariklah ruhnya, ya, dengan mudahnya, kemudian dia dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa ke langit, itu sampai ke langit, penjaga pintu langit bertanya, ya, siapakah ruh yang baik yang kau bawa ini? Maka dikatakan bahwa ini adalah si Fulan bin Fulan. Maka diizinkan, dibukakan pintu langit. Terus ditanya lagi oleh penjaga langit yang kedua. Ya, dijawab dengan jawaban yang sama. Hingga ia sampai ke Illiyin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya ruh hambanya dikembalikan ke jasadnya. Maka dikembalikanlah ruh ini masuk lagi ke jasadnya. Begitu ia berada di jasadnya, ia didatangi oleh Munkar dan Nakir. Kemudian keduanya bertanya dengan tiga pertanyaan yang akan kita sebutkan. Dan dia menjawab dengan sangat mudahnya. Iya. Menjawab dengan jawaban yang sangat dengan sangat mudah dia menjawabnya. Kemudian ia pun diperintah untuk tidur. Ya, hingga atau di setelah itu disebutkan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ya, kemudian akan datang apa? Ya, orang yang sangat baik rupanya menemaninya. Ketika ditanya, "Siapakah engkau wahai orang yang sangat baik rupamu?" Maka dikatakan kepadanya, "Aku adalah amalan solehmu semenjak engkau hidup." Maka tidurlah engkau hingga hari kebangkitan. Lalu dibukakan untuknya celah dari sorga. Ini seorang mukmin. Tapi seorang yang fajir, ada beberapa riwayat ya, ada fajir, ada fasik, apa, ada fajir, ada munafik, dan ada kafir. Nah, kalau datangnya oleh malaikat dengan muka yang bengis, ya, bau yang tidak enak, kemudian dicabut ruhnya dengan sangat kerasnya. Lalu ia dibawa ke langit. Maka penjaga langit bertanya, "Siapakah ruh yang busuk ini?" Maka dikatakan dia adalah si Fulan bin Fulan. Ya, kemudian diperintah supaya dilemparkan ruh tersebut kembali ke mana? Ke jasadnya. Tidak diterima di langit. Iya. Maka ia pun dilempar, tersungkur masuk ke jasadnya. Ya. Masuk ke jasadnya. Perhatikannya, ruhnya dicabut dan ruhnya semuanya kembali ke mana? Ke jasad. Di dua riwayat, mukmin maupun kafir. Iya. Hanya di Indonesia saja yang ada istilah kalau sudah meninggal ruhnya pergi balas dendam. Gentayangan. Ya. Ini dari kerusakannya di apa? Di masyarakat kita. Sampai anak-anak kecil dari kecilnya memang terdidik seperti itu. Apalagi kalau dia gemar nonton televisi, na'udzubillah, habis sudah. Keyakinannya dari kecil sudah habis apa? keyakinannya. Nah, baik. Jadi kembali ke jasadnya. Begitu dia sudah masuk ke jasadnya, dia tanya oleh Munkar dan Nakir. Ya. Tiap kali dia ditanya, dia hanya berkata, ha ha la adiri sami'tun nasi yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Iya. Artinya tidak bermanfaat. Seorang itu ikut-ikutan dalam beragama. Iya. Taklid saja. Ya, kalau ditanya apa dalilnya, oh itu guru saya berkata begitu. Dibacakan ayat yang menyelisihinya, oh yang penting guru saya. Ya. Masa guru saya salah, dia juga alim. Iya. Ini kebiasaan ikut-ikutan yang seperti ini akan berbuah penyesalan pada hari kiamat. Iya. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idjani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Dan hari kiamat itu adalah hari orang zalim, dia menggigit kedua tangannya. Seorang kalau misal di dunia ini kena musibah, kadang gak terasa dia gigit jarinya. Satu, dua jari. Kenapa? Penyesalannya. Tapi ini dua tangannya masuk di mulutnya. Saking besarnya apa? Penyesalan dia. Dia berkata, wah yang dikata aku dulu, ya, telah membuat jalan, mengikuti Rasul di jalan itu. Wahai andai kata, wahai betapa celakanya aku. Andai kata dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai kecintaanku yang dia ikuti, dia panuti. Iya, baru dia menyesal. Nah, karena itu di kehidupan dunia ini hendaknya seorang hamba ya mempelajari agama dengan dalil. Ya, tidak ikut-ikutan. Dan apa yang dia dengarkan dari penuturan agama, hendaknya dia ketahui dalilnya. Dan seperti yang saya sebutkan kemarin, yang para ulama kita tidak mengharuskan kita menghafal apa? Menghafal dalil. Tapi paling tidak seorang dalam keyakinan yang dia pelajari pernah dia dengarkan apa? Dia dengarkan dalilnya. Ya, saya pernah melihat sebagian orang ya menulis ya bahwa gurunya berkata, ya kalau dia bertanya ya tentang sebuah amalan. Ya, dia tanya kepada gurunya, apa dalil amalan tersebut? Ya. Maka gurunya menjawab, kalau amalan yang baik itu dipertanyakan apa dalilnya, kita tidak akan jadi lagi berbuat kebaikan. Ya. Perhatikan ya. Bahasa halus kadang dari orang-orang yang menyimpang. Ya. Dan ini menyesatkan. Harusnya kalau dia berbuat baik dan itu baik, masa tidak ada dalilnya? Ya, dia tanyakan apa dalilnya. Karena itu alhamdulillah salafiyun itu dituntut dan dididik dengan apa? Dengan mengikuti dalil. Ya, dengan ittiba, mengikuti dalil. Jangan ikut-ikutan kepada siapapun. Sebab seorang kalau dia ikut-ikut kepada seorang, ya, atau dia menampakkan loyalitasnya kepada orang tertentu, itu bukan jaminan dia masuk ke dalam surga. Ya, yang menjamin dia masuk surga adalah apa? Ya, keteguhannya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta amalannya sendiri. Ya, serta amalannya sendiri. Nah, dan kita cinta kepada orang-orang salih, kita cinta kepada para ulama kita, ya, kita cinta kepada guru-guru kita. Tapi bukan artinya kita mengikuti mereka tanpa apa? Tanpa dalil. Ya, baik. Kemudian orang yang disiksa di kubur ini, setiap kali dia tidak menjawab, maka dia dipukul dengan mitraqah. Iya, mitraqah ini diartikan apa? Palu. Hah, atau gadah. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata mitraqah ini dipukulkan ke Gunung Uhud, akan hancur Gunung Uhud itu berkeping-keping. Iya. Dan tiap kali dia dipukul, dia menjerit, didengar oleh seluruh makhluk kecuali apa? Jin dan manusia. Andai kata didengar oleh jin dan manusia, mereka akan tersungkur mati. Ya. Kemudian disempitkan kuburnya. sampai menghimpitnya dan mencerai-beraikan tulang belulangnya. Mencerai-beraikan tulang belulangnya. Dan memang di sebagian tafsir ayat, dan ini juga di kalau di pendalilan, dipakai oleh sebagian ulama untuk menetapkan adanya adab kubur. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini salah satu dari penafsiran di kalangan ulama adalah kesempitan di alam kubur. Iya. Dan ini telah ditegaskan oleh Abu Ismail. Ya. Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan banyak dari ulama tafsir menafsirkan seperti apa yang beliau sebutkan. Ya, seperti apa yang beliau sebutkan. Kayak ini di antara bentuk-bentuk kehidupan di alam kubur. Kemudian dibukakan untuknya celah dari neraka. Iya. Datang orang yang sangat buruk rupanya. Menemaninya, dia bertanya, siapakah engkau? Dia berkata, aku adalah amalan burukmu di dunia. Ya, nasallallaha assalamu wal afiyah. Baik, maka ini dari antara hadith-hadith yang menjelaskan tentang apa? Tentang kehidupan di alam kubur. Ya, adapun kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Ya. Dari uraian yang saya sebutkan tadi, tampak ya, kejahilan, ya, ahlul bidah yang mengingkari adanya apa? Adabul qabr. Sehingga hari ini kita masih mendengar, ya, dari kalangan Hizbut Tahrir, yang mereka ini menganut dari pemahaman apa? Mu'tazilah. Di antara mereka mengingkari tentang hal ini. Dan mereka anggap haditsnya adalah hadits apa? Hadits ahad. Haditsnya adalah hadits ahad. Ya, katanya tidak dalil yang menunjukkan dari Al-Quran. Dan ini kejahilan dari banyak sisi. Sudah kita terangkan. Penetapan kehidupan dalam kubur dalilnya dari mana? Al-Quran juga ada. Dari hadith, bukan hadith ahad. Hadithnya mutawatir. Al-Baihaqi punya buku khusus. Tentang apa? Kehidupan di alam kubur. Ya, demikian pula seingat saya Abu Amr Ad-Dani. Beliau punya buku khusus tentang hal itu. Hadithnya bukan hadith ahad. Ya, maka ini jahil namanya, kejahilan. Sudah jahil, kuadrat pangkat dua. Ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi kuburiha." Sungguhnya umat ini difitnah, diuji di kuburnya. Iya. Itu di antara ujian-ujian yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Baik. "Wa tus'al 'anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu," dan ditanya dia tentang iman, tentang Islam, tentang siapa Rabbnya, siapa Nabinya. Ya, di sini ada dua pembahasan ya. Pembahasan yang pertama, apakah adab kubur ini hanya berkaitan dengan umat Islam saja atau berkaitan juga dengan umat-umat sebelum kita? Ya, jawabannya ini juga berkaitan dengan umat sebelum kita. Buktinya hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi melalui dua kuburan, dan itu kuburan umat sebelum umat Islam. Jelasnya? Maka ucapan Imam Ahmad di sini, wahadihil ummah, dan umat ini diuji di kuburnya, itu bukan artinya umat Islam saja. Ya, tapi ini penegasan saja untuk kita, umat Islam, supaya kita apa? Lebih sadar merenungi hal ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan di dalam kubur. Ada tiga pertanyaan. Ya. Pertanyaan tentang siapa Rabbmu, kemudian siapa Nabimu, dan kadang dengan bahasa lain, man hadal ladhi ursila ilaika, siapa orang ini yang diutus kepadamu, ya, dan pertanyaan siapa atau apa agamamu. Ini tiga pertanyaan. Ya. Adapun tentang Nabi, setiap umat ditanya tentang Nabinya masing-masing. Ditanya tentang Nabinya masing-masing. Iya. Jadi ini tiga pertanyaan yang ditanyakan di dalam kuburan. Dan pertanyaan ini hanya mampu dijawab oleh seorang hamba. Kemudahannya di dalam menjawabnya. Iya. Ini tergantung pada apa? Pada pemahaman dia terhadap apa yang ditanyakan. Sejauh mana dia mempelajarinya dan sejauh mana dia mengamalkannya. Iya. Perhatikan tadi ya jawaban orang itu. Haha, la adiri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Haha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengarkan manusia berucap seperti itu. Saya juga ikut mengucapkannya. Tidak bermanfaat ucapan itu. Dia dengar-dengar tidak bermanfaat. Iya. Dia tidak mampu mengucapkannya. Tidak mampu mengucapkannya. Ya. Maka ini tiga masail, tiga pertanyaan di alam kubur. Wajib dipelajari ya. Wajib untuk dipelajari. Ya. Dan cara mempelajarinya kita perlu mengenal siapa Rabb kita. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban kita terhadapnya. Ya. Apa makna berislam kepada Allah. Apa makna beribadah kepada Allah. Dari kewajiban yang wajib kita pelajari. Kemudian kita wajib mengetahui ya, siapa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa kewajiban kita terhadap beliau? Apa konsekuensi kita mengucapkan syahadat Nabi Muhammad Rasulullah? Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan apa? Agama Islam. Ya. Kita wajib mengenal dari agama kita, dan ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain. Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, ya zakat bagi siapa yang haji, haji zakat bagi siapa yang mampu, haji bagi siapa yang memiliki kemampuan, ya berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, ada kewajiban-kewajiban. Dan yang seperti ini, seorang apabila ingin melaksanakannya dan tidak lengkap kewajibannya, tidak dia lengkap ilmunya, maka dia berdosa di dalam hal tersebut karena dia tidak mempelajari. Maka dia wajib untuk mempelajari kadar yang mengangkat kewajibannya. Dan sekali lagi ini perlu ya penataan pada diri kita, ya perlu kita tata, kita catat apa kewajiban-kewajiban kita. Ya, catat saja tiga pertanyaan ya malaikat ini di alam kubur, ya. Dan silakan tanya diri masing-masing. Ini saya kira-kira bisa jawab apa tidak? Ya. Saya sudah paham mana pertanyaan ini atau tidak? Nah, itu pun bagi siapa yang telah mempelajarinya. Ya. Hendaknya selalu dia ulangi dan dia ulangi. Ya. Karena seorang yang mengerti akidah, itu akan muncul kekhawatiran di dalam dirinya. Jangan sampai dia tidak menjaga akidahnya, kurang mengulanginya, sehingga jatuh di dalam apa? Perkara yang membahayakan akidahnya. Ya. Dan itulah sifat para nabi dan para rasul. Sifat ahli tauhid. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Beliau imam ahli tauhid. Bersamaan dengan itu, masih memohon kepada Allah supaya dijauhkan beliau dan keturunannya dari apa? Peribadatan kepada berhala. Ya, yang repot, ya kita-kita ini. Ya, bukan seperti Nabi Ibrahim, bukan pula seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi saya, Nabi berkata, akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asgar. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah apa? Syirik asgar. Ya. Umat yang terbaik di tengah umat Islam ini, para sahabat. Bersamaan dengan itu, Nabi mengkhawatirkan terhadap mereka. Syirik asghar. Karena itu perlu ingatkan untuk menjaga diri dari hal itu. Ya, tapi kita, kadang kita belum mengerti syirik itu apa. Ya, belum kenal bentuk-bentuk syirik itu bagaimana. Ya, kita santai-santai saja. Tidak ada kekhawatiran. Ini adalah hal yang apa? Membahayakan ya. Padahal syirik itu ada bentuk-bentuknya. Jangan sampai sekarang ini kita jatuh atau berbuat kesyirikan. Ya. Jatuh dalam pelanggaran dan kita apa? Tidak menyadarinya. Ya, karena itu saya anjurkan kepada seluruh hadirin ya supaya mendalami dua kitab di dalam hal ini. Yang pertama kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk supaya dia punya ilmu bagaimana menjawab tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang kedua, dia perlu mempelajari kitab tauhid. Ya, karena supaya dia mengenal rincian tauhid itu bagaimana dan rincian syirik itu bagaimana. Agar supaya dia mengerti tauhid dan sempurna dalam beribadah kepada Allah, dan dia mengerti apa itu kesyirikan, apa hal-hal yang bisa membahayakannya. Iya. Ini tentunya perlu waktu ya. Ya, tapi kalau kita tidak atur, tidak kita tata waktu kita untuk ya, mempersiapkan keselamatan kita di akhirat, kita sendiri yang akan merugi. Dan seperti yang saya singgung kemarin, ya, banyak orang untuk kepentingan dunianya dia rela ya, meluangkan waktu yang banyak, harta yang banyak, dituntut apapun dia keluar duit ya. Tapi untuk mempelajari hal yang menentukan sorga atau nerakanya, menentukan keselamatannya, kadang dia kurang di dalam hal tersebut ya. Dan hati-hati jangan sampai kita mengikuti ajakan dari syaitan. Ya nas'alullah assalamu wal afiyah. Terbuai di dalam nikmat, ya terbuai di dalam kesempatan, ya dan penyesalan itu hanya muncul nanti belakangan setelah luput segala sesuatu itu, barulah seorang menyesal, maka ini tentunya tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Kemudian di sini Imam Ahmad mengatakan wayatihi munkarun wa nakir. Dan dia didatangi oleh munkar dan nakir. Munkar dan nakir adalah dua malaikat yang bertanya di alam kubur. Iya. Munkar dan nakir. Dan disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi malakani azraqani aswadani. Iya. Dua malaikat biru hitam. Iya. Apa artinya ini biru hitam? Ini sebagian ulama ada yang berkata satunya biru, satunya apa? Hitam. Ada yang berkata badannya biru, mukanya hitam. Ala kulli hal, di haditsnya disebut seperti itu. Dua malaikat biru, hitam. Jadi ada birunya, ada hitamnya. Tidak tahu bagaimana ya hakikatnya. Baik. Jadi dua nama malaikat, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Inilah yang memfitnah di kubur, bertanya di kuburan, ya. Dan disebutkannya sifat-sifat Munkar dan Nakir. Ya, di sebagian riwayat disebutkan bagaimana suaranya. Ya, memang dari mendengar suara Munkar dan Nakir saja, orang yang tidak punya keimanan tidak mungkin dia bisa menjawab. Iya. Karena itu, sekali lagi, keimanan dan tauhid serta akidah yang benar itulah yang menguatkan seorang hamba. Kemarin saya sudah bacakan ayat ya. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, dengan kalimat la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat masuk di dalamnya kehidupan di mana? Di alam kubur. Sebab kuburan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu manazilil akhirah, adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya, dan inilah yang menjadi sebab ya disebutkannya pembahasan tentang keimanan kepada adab kubur ini di buku-buku akidah, sebab ini masuk dalam rangkaian keimanan kepada apa? Keimanan kepada hari akhirat. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Ahmad, kaifa syaa Allah wa kaifa arad, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita imani hal tersebut sebagaimana datangnya di dalam hadith-hadith, apa yang diterangkan di ayat Al-Quran tentang kehidupan di alam kubur, kita imani tentang hal itu. Wal imanu wat tasdiku bihi, beriman dan membenarkannya. Baik, sekira kadar ini cukup ya untuk pembahasan adab kubur. Kemudian berikutnya tentang pembahasan syafaat. Iya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bi syafaatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru qahma fa yu'maru bihim ala nahrin ala babil janna kama jaa al athar kayfa syaa Allah wa kama syaa inma huwa al imanu bihi wat tasdiqu bihi. Baik, kata beliau rahimahullah, wal imanu, dan beriman ini masih lanjutan dari as-sunnah al-lazimah. dari sunnah yang wajib untuk diimani, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya. Di syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang syafaat. Nabi memberi syafaat. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar, dan juga wajib kita imani ada satu kaum mereka keluar dari api neraka. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar. Ya, wasaru fahman, dan mereka sudah menjadi apa? Sudah menjadi arang. Fayu'maru bihim ala nahrin ala babil jannah, kama jaa al-athar. Ya. Lalu diperintah kepada mereka untuk masuk ke sebuah sungai di depan pintu surga. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, dalam banyak hadis ya menjelaskan tentang hal ini. Ya, dan ini yang disebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai jahannamiyun. Ya, sudah berada dalam neraka jahannam, sudah menjadi paham, lalu dikeluarkan mereka, dilemparkan ke sungai kehidupan. Iya. Kemudian mereka tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Ya, diperumpamakan oleh Nabi seperti ya, apa sebutir dari bibit disimpan di pinggir sungai, kalian akan melihat bagaimana dia akan tumbuh dengan sangat cepatnya. Dia akan tumbuh dengan sangat cepatnya. Iya. Maka demikian ada satu kaum sudah berubah menjadi arang, dikeluarkan dari apa? Dari api neraka. Iya. Kama syaa Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa kaifa syaa Allah, bagaimana sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, wa kama syaa Allah, dan seperti apa yang Allah inginkan. Ya. Kewajiban kita innama huwal iman wat tasdiqu bihi, beriman. Ya. Dengan syafaat dan satu kelompok yang keluar dari neraka ini dan membenarkannya. Jadi sini ada dua garis besar pembahasan, yaitu pembahasan tentang syafaat dan pembahasan tentang sekelompok kaum yang keluar dari apa? Api neraka. Ya, dan ini diikutkan memang di dalam pembahasan syafaat, satu kaum yang keluar dari api neraka ini, sebab mereka keluar dari api neraka, itu salah satu sebabnya dia keluar dari api neraka, karena apa? Mendapatkan syafaat. Karena mendapatkan syafaat. Baik, saya akan rinci pembahasan berkaitan dengan masalah syafaat. Yang pertama, syafaat itu tidak hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka penyandaran penulis, penyandaran Imam Ahmad beriman kepada syafaat Nabi di sini, ya, ini hanya untuk beliau tegaskan wajibnya meyakini akan syafaat, adanya syafaat Nabi. Tapi hakikatnya syafaat itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Ada syafaat, para nabi dan para rasul memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang-orang yang mati syahid memberi syafaat, para syuhada, apa para siddiqin memberi syafaat, orang-orang salih memberi syafaat, anak memberi syafaat kepada orang tuanya. Iya. Sebagian amalan salihnya memberi syafaat. Sebagian dari amalan salihnya apa? Memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat kepadanya sebagaimana dalam hadis. Iya. Jadi kalimat syafaat kepada Nabi di sini di ucapan Imam Ahmad ini bukan pembatasan. Kemudian yang kedua, syafaat itu apa? Syafaat secara bahasa itu bermakna genap, lawan dari ganjil. Iya. Lawan dari apa? Ganjil. Dikatakan syafaat sebab seorang ini tadinya sendiri, ya. Dia mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ya, orang lain ini memohonkan untuknya kepada Allah supaya dia diampuni. Maka keberadaan orang lain ini bersamanya ini menggenapkannya, menguatkannya. Karena itu disebut apa? Disebut sebagai syafaat. Iya. Ini maknanya secara bahasa. Dan makna bahasa ini pengertiannya ada keterkaitan dengan makna secara istilah. Adapun secara istilah syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi manfaatin aw li daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan sebuah manfaat atau menolak sebuah apa? Sebuah bahaya. Itulah syafaat. Baik. Kalau ingin penggambaran lebih rincinya, saya terangkan bahwa syafaat itu punya tiga sudut. Iya. Yang pertama adalah pemilik syafaat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pemohon syafaat, inilah yang menjadi perantara. Ia meminta kepada Allah untuk orang yang disyafaati. Dan yang ketiga adalah orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati. Ada tiga sudut. Ya, kalau ingin lihat realnya, berada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah syafaatul udma, syafaat terbesar. Ya, yang syafaat ini adalah milik Rasulullah SAW. Dan syafaat yang terbesar maksudnya, Nabi memohon kepada Allah untuk makhluk agar supaya hisab dipersegera. Ini yang disebut dengan nama apa? Asy-syafa'atul udma. Iya. Disebutkan di dalam kisah Asy-syafa'atul udma tentang apa keberadaan manusia di padang mahsyar menanti, menunggu. Ya, penantian yang sangat lama ya, seperti yang telah kita terangkan. Sangat mengerikan, matahari dekatkan di atas kepala. Ya, manusia berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya, ada yang berkeringat sampai ke betisnya, ke lututnya, ke pinggangnya, ke dadanya, ke lehernya. Ada yang bahkan keringatnya menenggelamkannya, waliyadu billah. Ya, bisa dipahami ya, tanpa dahsyatnya hari itu. Ya, hari ini saja kalau kita dibawa terik matahari, keringat apapun dia, enggak ada keringatnya sampai ke mata kaki. Ini keringat ada yang sampai ke mata kaki. Ada yang sampai tenggelam oleh apa? Oleh keringatnya. Nasallallahu alaihi. Iya. Dan di antara manusia ada yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka di kejadian pada mahsyar ini seluruh manusia dari awal hingga akhirnya dikumpulkan. Ya, dari awal hingga akhirnya dikumpulkan. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian. Belum dikhitan dan tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Iya. Sebagian sahabat bertanya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-amru ashaddu min dalik." Perkara pada hari itu lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan saling lihat melihat. Saking dahsyatnya hari tersebut. Tidak ada lagi anak yang ingat kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada saudaranya, kawan ingat kepada kawannya, suami ingat kepada istrinya. Ya, tidak ada lagi yang ingat itu. Semuanya memikirkan apa? Dirinya sendiri. Ya. Karena lamanya penantian di padang mahsyar ini, manusia pun mendatangi para nabi. Mereka mendatangi para nabi. Ya. Mula-mula mereka mendatangi Nabi Adam sebagai ya, ayah manusia, nabi yang pertama. Ya. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan bahwa Allah telah murka pada hari ini kemurkaan. Ya Allah tidak murka semisal itu sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Ya, dan Nabi Adam menyebutkan dosanya yang pernah dia perbuat. Padahal dosa Nabi Adam itu sudah diampuni. Ya. Bersamaan dengan itu dia masih mengkhawatirkannya pada hari tersebut. Maka dia berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ya. Mereka pun mendatangi para nabi yang lainnya, mendatangi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Ya. Dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, analaha, analaha. Akulah memang yang diberi syafaat itu. Akulah memang yang diberi syafaat tersebut. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersungkur sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mahamid, pujian-pujian. Iya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan untuk kepujian-pujian yang sebelumnya beliau belum pernah mengetahuinya. Iya. Dan pujian-pujian itu kata Nabi, aku belum bisa mengucapkannya pada hari ini. Iya. Pujian-pujian yang agung. Ya, perhatikan ya. Syafaat, beliau tidak langsung memohon syafaat. Ya. Tapi mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Ya, beribadah kepadanya. Ya, memohon keridhaannya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya. Ya Muhammad irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah. Apa wakultus yusma. Berucaplah akan didengar ucapanmu. Wasal tu'tah. Mintalah engkau akan diberi. Wasfa tushaffa. Dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat tersebut. Maka Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Ya. Maka setelah Nabi Muhammad memohon, itulah kejadian seterusnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbu dan para malaikat bersaf-saf. Ini mulai hisab. Didatangkan neraka Jahannam. Ya. Kemudian dihisablah apa hamba-hamba tersebut. Diputuskan siapa yang di sorga dan siapa di mana yang di neraka. Baik. Jadi tanpa dari sini, apa yang disebut dengan syafaat, bahwa pemilik syafaat itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disyafaati di kisah tadi adalah siapa? Yang disyafaati adalah makhluk, ya. Seluruh makhluk. Iya. Dan yang memohon syafaat untuk mereka kepada Allah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya? Jadi ini tiga sudut berkaitan dengan syafaat. Ya, karena itu harus dipahami. Walaupun dia minta syafaat kepada Nabi, Nabi itu bukan pemilik syafaat. Pemilik syafaat adalah siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan syafaat. Ya. Kemudian dari hal yang perlu saya terangkan juga, bahwa syafaat itu beraneka ragam. Ya. Syafaat itu beraneka ragam. Tentunya yang paling didahulukan di pembahasan syafaat memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita akan sebutkan ada 8 bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang khusus bagi beliau, dan ada syafaat-syafaat ya bersyirikat antara beliau dan para nabi, para malaikat, mereka juga dan selainnya, ya, mereka juga memberi syafaat di dalamnya. Syafaat yang pertama yang khusus bagi Nabi adalah syafaatul udhma yang kita sebutkan tadi. Syafaatul udhma. Iya. Syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi adalah syafaat untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Iya. Sebab pintu surga itu tidak akan dibuka hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memohon agar meminta supaya pintu surga dibuka. Ya, karena itu manusia sudah berada di depan pintu surga. Ya. Tidak dibukakan untuk mereka hingga datang Nabi Muhammad, beliau mengetuk pintu surga. Ketika ditanyakan, "Siapakah engkau?" maka beliau menjawab, menyebut dengan namanya. Maka penjaga pintu surga berkata, "Terhadap engkau aku diperintah untuk membukanya." Iya. Maka dibukalah pintu surga tersebut. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syafaat yang ketiga khusus juga bagi beliau. Ya, tidak diberikan kepada selainnya adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abu Talib. Ya. Di mana Abu Talib ini diharusnya di dalam neraka di lapisan yang paling bawah. Abu Talib ini. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi makhluk yang paling ringan siksaannya di neraka. Ya, tetap kekal di dalam neraka, tapi makhluk paling apa? Paling ringan siksaannya. Ya, apa siksaannya? Dua terompah, dua sendal yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk, ya, menginjak sendal ini, kepalanya sudah mendidih. Kepalanya sudah mendidih. Ini, na'udzubillah, siksaan yang apa? Paling ringan di dalam neraka. Yang ringannya saja luar biasa kehancurannya. Bagaimana pula yang lainnya? Nasallallah assalamu wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari api neraka. Ya. Maka ini siapa? Abu Talib diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini syafaat yang ketiga khusus untuk Nabi. Syafaat yang keempat, sebagiannya mengatakan khusus bagi Nabi. Ya, tapi ini silam pendapat ya di kalangan ulama. Dan sebagian ulama menguatkan bahwa ini tidak khusus bagi Nabi. Yaitu syafaat untuk sekelompok dari umat Mereka masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Iya. Sebab telah syari dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ditampakkan umat-umat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditampakkan umat beliau, ya, diberi kabar gembira kepada Nabi, ya wapihim atau wama'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, bersama mereka ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Dan tanpa adab. Iya. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik. Ini 70 ribu orang. Ketika mendengarkan hadits tersebut, ya, Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, ya, berdiri lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya memohon, ya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ya, ud'u Allah an akuna minhum." Berdoalah kepada Allah agar supaya aku diikutkan, digolongkan dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta minhum." Ya, engkau dari apa? Dari mereka. Ini syafaat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Iya. Maka berdiri orang yang kedua lagi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, doakan saya supaya saya termasuk dari mereka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqaka biha Ukasha." Ukasha telah mendahului engkau, ya. Nah, ini dari keindahan jawaban Nabi ya. Nabi tidak berkata, "Oh, kamu tidak." Ya, tapi beliau berkata, "Ukasha telah apa? Telah mendahuluimu." Ya, sebab kalau dijawab lagi, engkau termasuk dari mereka, mungkin akan berdiri lagi yang lain, berdiri lagi yang lain. Semuanya apa? Ya, minta di dalam hal tersebut. Ya, baik. Maka ini dari keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam mendidik umatnya. Ya, dan terdapat di dalam hadits yang saya bacakan tadi, ya, penegasan bahwa ada dari umat ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Dan telah syah dan valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan bahwa ada tambahan, ya, di dalam hal ini ada tambahan, yaitu dari hadits Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi subhanahu ayyudkhil al-jannata min ummati 70 alfan la hisaba alaihim wala adab ma kulli alfin 70 alfan wa thalathu hasayat min hasayati Rabbi azza wa jal." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbku subhanahu telah menjanjikan kepadaku, ya, untuk memasukkan 70 ribu dari umatku ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab terhadap mereka." Ya. Bersama dengan 70 ribu itu, setiap seribunya, atau bersama dengan setiap seribu, dimasukkan lagi 70 ribu. Dimasukkan 70 ribu. Dan tiga kali cidukan dari cidukan Allah Azza wa Jalla. Ya, tiga hatayat. Baik. Ini kemuliaan tambahannya, ya, 70 ribu. Disebut dalam hadis Ibnu Abbas. Di hadis Abu Umamah, disebutkan tambahan bersama dari 70 ribu ini, setiap seribunya ditambah lagi berapa? 70 ribu. Ya, jadi jumlahnya semua berapa? Ya, 70 ribu bagi seribu dikali 70 ribu. 4.900.000. Ya. Ya. Hitung aja kalau tidak percaya. Baik. Jadi 4.900.000. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan tiga cidukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari yang berada dari manusia ini. Yang terambil ini, yang terciduk ini. Itulah yang apa? Yang dimasukkan juga ke dalam sorga tanpa hisab dan tanpa adab tambahannya. Jadi luas sekali rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Jadi ini syafaat yang keberapa ini? Syafaat yang keempat. Baik, syafaat yang ke lima adalah syafaat untuk penduduk sorga Ya. Sehingga derajatnya di sorga lebih ditinggikan. Derajatnya di sorga lebih ditinggikan. Dan ini dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika meninggal. Nabi SAW mendoakannya, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Allahumma gfir lana walahu ya rabbal alamin. Allahumma qsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Kata beliau, beliau berdoa, ya Allah ampunilah Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di Al-Mahdiin. Di mana? Di sorga. Ya. Tinggikan derajatnya di Al-Mahdiin, di sorga kelak. Ya Allah ampunilah kami dan Abu Salamah, wahai Rabbul Alamin. Ya Allah, lapangkanlah dia di dalam kuburnya. Perhatikannya permohonan Nabi. Dilapangkan di mana? Di kuburnya. Dan ya Allah, cahayakanlah, berilah cahaya untuknya di dalam kuburnya. Ini doa Nabi untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu. Iya. Karena itu kata para ulama, ini adalah bentuk dari syafaat, bentuk dari syafaat. Dan dimaklumi bahwa surga itu bertingkat-tingkat ya. Iya. Di sebagian tingkatan surga saja antara dua tingkatannya itu 100 derajat. 100 derajat. Mungkin ada sebagian orang di tingkatan bawah dengan syafaat dia lebih naik lagi tingkatannya. Iya. Baik, ini yang keberapa? Yang kelima. Kemudian syafaat yang keenam adalah satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Dan mereka menjadi ashabul araf. Berada di araf antara surga dan neraka. Maka dengan syafaat, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke mana? Ke dalam surga. Ini syafaat yang keberapa? Yang keenam. Syafaat yang ketujuh, sebagian ulama ada yang menghitung tujuh ini cuma satu, dan sebagian ulama ada yang menghitungnya menjadi dua. Ya, kita hitung dua saja supaya menjadi tujuh dan delapan, supaya lebih detail. Ya. Yang ketujuh adalah syafaat, yang ketujuh dan kedelapan, judul utamanya, judul globalnya adalah apa? Ya, syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan pelaku dosa besar ini terbagi dua. Ada pelaku dosa besar, ya, dihitung dari kebaikannya dan dosanya, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Maka, orang yang seperti ini, ya, tentunya arahnya kemana? Ke neraka. Tapi dengan syafaat, ia diampuni. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam sorga. Tidak jadi masuk apa? Tidak jadi masuk neraka. Tapi dimasukkan ke sorga dengan syafaat. Dan yang kedua dari pelaku dosa besar, dan ini yang kedelapan, kalau urutan kita dari awal, yang kedelapan, adalah orang yang pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka. Sudah di dalam neraka. Maka dengan syafaat, dia dikeluarkan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke mana? Ke dalam sorga. Nah, ini untuk dua yang terakhir ini, inilah yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Dari kalangan al-wa'idiyah. Dari kalangan orang-orang khawarid dan apa? Mu'tazilah. Iya. Sebab ini tidak masuk akal di kepala orang-orang khawarid dan kepala orang-orang mu'tazilah. Mereka punya kaidah bahwa pelaku dosa besar itu kekal di mana? Di dalam neraka. Iya. Tidak ada istilah bahwa pelaku dosa besar dapat syafaat. Jelas ya? Karena itu mereka menolak dua jenis syafaat ini. Dan ini adalah pendapat yang batil. Ucapan mereka adalah ucapan yang apa? Yang batil. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, aku berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Iya. Baik. Jadi dengan ini, selesai sudah, saya uraikan 8 bentuk syafaat. 8 bentuk ini diterangkan oleh Ibnu Abi al-Izz dalam Syarah Al-Aqidah Tauhidiyah. Dan banyak dari ulama kita yang menerangkan buku-buku akidah menguraikan 8 jenis syafaat ini. Baik. Ya. Tadi di pembahasan adab kubur itu, sebenarnya ada pembahasan lain ya yang saya belum masukkan. Waktunya agak membatasi kita ya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu diselamatkan dari siksaan kubur. Ya. Baik. Tapi kita sekarang sudah berpindah di pembahasan syafaat. Selesai sudah ya. Pembahasan syafaat ini dengan 8 pembagiannya. Ya. Dengan 8 pembagiannya. Kemudian perlu diketahui bahwa syafaat itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, syafaat terbagi dua penyebutannya di dalam Al-Quran. Ada syafaat mamtiyah dan ada syafaat apa? Musbatah. Ada syafaat yang dinafikan. Dan ada syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat dikatakan tidak ada syafaat baginya. Ya. Wa ma lana min syafi'in, kami tidak memiliki apa? Orang-orang yang memberi syafaat. Wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan tidak ada syafaat orang yang memberi syafaat, memberi manfaat untuknya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan rezeki yang kalian berikan, rezeki yang kami berikan kepada kalian, sebelum datang suatu hari, ya, tidak ada lagi kecintaan. Ya. Tidak lagi jual beli, tidak lagi kasih sayang, dan tidak lagi apa? Syafaat dinafikan, tidak ada syafaat. Nah, syafaat yang dinafikan ini syafaat untuk kaum musyrikin, syafaat untuk orang-orang yang tidak bertauhid. Ya, adapun orang-orang yang bertauhid, ada syafaat diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, man dal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari para malaikat di langit, ya, syafaat mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah Allah memberi izin kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi izin kepada siapa ya Allah ridai. Iya. Nah. Dan banyak lagi ya dalil-dalil ya di dalam Al-Qur'an tentang syafaat musbatah. Dan syafaat yang ditetapkan ini itu hanya untuk ahli tauhid. Karena itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawm al-qiyamah? Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dalam sebuah riwayat, min nafsihi. Ikhlas dari apa? Dari dirinya. Ya. Jadi disyaratkan tauhid. Karena itu, orang yang berhak mendapatkan syafaat, ya, ada beberapa syarat padanya. Yang pertama, orang yang disyafaati ini, dia adalah orang yang bertauhid. Orang yang diridhai oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, Allah izinkan untuk si pemohon syafaat, memberi syafaat kepadanya. Ada harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jangan berharap ya kaum musyrikin yang berbuat kesyirikan, ya, dia datang ke kuburan, minta ke kuburan nabi, mendatangi kuburan orang-orang saleh, jangan berharap dapat syafaat. Ya, sebab ini dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridai, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-hambanya. Ya. Itu adalah dosa yang terbesar. Karena itu jangan berharap ada syafaat bermanfaat baginya. Baik. Kemudian di sini Imam Ahmad menyinggung tentang kaum yang keluar dari neraka. Kata beliau, wa qaumun yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahman. Dan satu kaum yang keluar dari neraka setelah mereka terbakar sudah menjadi apa? Hangus, sudah menjadi arang. Nah, ini wajib kita imani ya. Ya, dan hadith-hadith tentang hal ini ada masyhur di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, jadi ya, ceritakan tentang orang yang paling terakhir apa? Keluar dari api neraka. Ya, paling terakhir keluar dari api neraka. Ya, sudah sangat lama sekali di neraka. Ya, kemudian dia memohon kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, ya, supaya dikeluarkan dari api neraka. Ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka. Aku tidak meminta kecuali ini saja. Jauhkan wajahku dari api neraka. Ya, maka Allah firman kepadanya, wahai anak Adam, barangkali kalau kamu aku beri, kamu akan minta yang lainnya. Ya. Dia berkata, tidak wahai Rabbku. Saya bersumpah. Dia sumpah dengan sumpah-sumpah yang berat. Ya. Agar supaya dikabulkan permohonannya. Dan dia hanya memohon itu saja. Tidak meminta yang lainnya. Maka dijauhkanlah wajahnya dari api neraka. Dikeluarkan dia dari neraka. Tidak masuk ke sorga. Antara sorga dan mana? neraka. Ya. Lama dia berdiri, dia lihat sorga kejauhan. Ya. Tidak tahan, akhirnya berdoa lagi. Ya Allah, dekatkanlah aku ke sorga. Ya. Aku tidak meminta kecuali itu. Ya. Maka Allah firman, ma agdarak ya ibn Adam. Betapa pengkhianatnya kamu, wahai anak Adam. Ya. Bukankah kamu telah bersumpah? Maka terus dia memohon, tidak mohon kecuali itu saja. Maka dikabulkan oleh Allah, didekatkan ke sorga. Begitu dia melihat keindahan sorga, ya, dia tidak lahan lagi. Akhirnya dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu hadis panjangnya di dalam As-Sahihain. Ya, banyak sekali manfaat keimanan berkaitan dengan sifat dan berkaitan dengan lainnya. Jelas orang ini dimasukkan ke sorga. Ya, dia diperintah oleh Allah supaya berangan-angan apa yang diinginkan. Terus dia berangan-angan apa yang diinginkan, berangan-angan apa yang diinginkan. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya, terus ayo berangan-angan lagi. Dia berangan-angan sampai habis sudah angan-angannya. Tidak ada lagi yang bisa dia hayalkan, dia angan-angankan. Ya. Maka Allah berfirman, saya berikan untuk engkau, aku berikan untukmu, ya, 10 kali dari apa yang kau minta. Ini orang yang paling apa? Terakhir masuk surga. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kaum yang keluar dari neraka masuk ke mana? Ke dalam surga. Dan inilah pelaku dosa besar. Dan ini yang diingkari oleh al-bidah. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa Imam Ahmad mengkhususkan pembahasan ini di sini. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang syafaat. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya. Berkata penulis rahimahullah. Wal imanu bi annal masiha ad-dajjal kharijun. Maktubun baina ainihi kaf fa ra. Ya. Nah, kafir ya kalau dibaca. Sebab ada dua riwayat memang dalam hadisnya. Ya, tertulis kaf fa ra dan ada sebagian riwayat tertulis kafir. Tertulis kafir. Nah. Baik. Wala hadits allati ja'at fihi wal iman bi anna dhalika ka'in. Wan Isa ibn Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi Babilud. Ya. Ini dua pembahasan ya di sini tentang yang pertama ya garis pokok pembahasan di sini pertama tentang apa? Ya, keimanan akan keluarnya apa? Dajjal. Yang kedua, keimanan bahwa Nabi Isa akan turun dan apa? Membunuh Dajjalin. Ya, berkata Imam Ahmad, wal imanu dan juga beriman annal masih ad-dajjal, bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar. Ya, dikatakan al-masih ad-dajjal sebab apa? Ad-dajjal ini dia diberi kemampuan oleh Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Iya, bisa menghidupkan, bisa apa? Matikan. Jadi disebut al-masih. Nah, ad-dajjal. Dia akan keluar. Dan hadits-hadits tentang akan keluarnya Dajjal, ini adalah hadis yang mutawatir. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, hadits-haditsnya. Dan penetapan tentang adanya Dajjal, berlindung dari fitnahnya. Ini adalah hal yang dimaklumi di dalam hadits-hadits yang sahih. Ya, kita sendiri dalam sholat diperintah untuk berlindung dari apa? Dari empat perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba." Apabila salah seorang telah membaca tasyahud, hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah al-masihid dajjal. Ya. Ini perintah ya di dalam hadis. Walaupun jumhur berpendapat membaca dua ini hukumnya sunnah, ya. Syekh Al-Albani beliau kuatkan hukumnya wajib. Ya, dan ini saya anggap pendapat lebih kuat ya, sebab tidak dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, karena hadisnya memberi makna apa? Perintah. Baik, berlindung dari empat hal, salah satunya dari al-masihid dajjal. Ya. Ini dibaca oleh setiap muslim di dalam salatnya. Nah, dia berlindung dari ad-dajjal ini. Baik. Dan ad-dajjal adalah sosok yang hakiki. tidak seperti yang disangka oleh apa sebagian dari ahlul bidah, mengatakan bahwa dajjal itu dari mana bahasa artinya pendusta, adapun sosoknya tidak ada yang dikatakan dajjal. Ya, ini adalah kedustaan terhadap syariat, ya, ya, kedustaan terhadap syariat, sebab ad-dajjal ini adalah sosok hakiki. Dajjal adalah apa? Sosok yang hakiki. Ya, disebutkan penggambarannya, sifatnya di dalam hadith-hadith. Ya, di dalam hadith Nawas bin Sam'an, ya, ketika dia cerita tentang kisah keislamannya, dan dulunya, sebelumnya, beliau adalah seorang Nasrani, ya, lalu terdampar di sebuah pulau. Ya, di tengah laut terdampar di sebuah pulau. Ya, kemudian mereka di kisahnya itu, ya, panjang kisahnya, dia temui Dajjal. Ya, dilihat Dajjal terbelenggu tangannya dengan rantai di kepala. Ya, ini Dajjal picok satu matanya. Nah, dia bertanya tentang berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afwan, ya, saya tadi sebut Nawas bin Saman, Tamim bin Aus Ad-Dari, ya, kisah Tamim bin Aus Ad-Dari. Memang ada hadis lain berkaitan dengan Dajjal dari riwayat An-Nawas bin Saman, tapi itu hadis lain. Baik, maka Tamim bin Aus Ad-Dari ini, ya, menceritakan kepada Nabi, dan Nabi pun menceritakan kisah tersebut kepada para sahabat, karena sebelumnya Nabi telah menceritakannya kepada para sahabat. Ya, jelas, ya. Baik, ini tentunya akan semakin menambah keimanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal ini sosok hakiki. Dia nanti akan keluar. Ya, nanti akan keluar. Dan dia ketika keluar hanya 40 hari saja di atas muka bumi. Ketika keluarnya. Satu hari yang pertamanya, lamanya seperti satu tahun. Lamanya seperti satu tahun. Jadi jam ini 24 jam, ya. Ya, 12 berputar dua kali dalam sehari. Ya, dalam setahun 360 berapa hari setahun? 365, ya. Ya, kali 2. Ya. Jamnya berputar 12-12, matahari baru terbenam. Ya. Baru terbenam. Jadi selama setahun, ya. Satu hari atau satu hari panjangnya seperti apa? Seperti setahun. Karena itu di akhir hadis sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salatnya?" Ya. Maka Nabi berkata, "Faqduru lahu qadrah." Ya, kira-kira sesuai dengan kadarnya, diperkirakan. Ya, dan ini subhanallah, sabda Nabi ini berlaku pada sebagian tempat yang tidak pernah muncul apa? Matahari. Ya, baik. Jadi hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, jadinya hari yang ketiga seperti sepekan, dan hari-hari seterusnya seperti hari-hari biasa kita. Ya, ini 40 hari. Keberadaan Dajjal, semua tempat bisa dia masuki, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, dia hanya apa namanya berada di pinggiran kotanya saja, tidak bisa masuk, karena ada malaikat-malaikat yang menjaga dua kota ini dengan pedang terhunus. Ya, Dajjal tidak bisa mendekat. Dia hanya menghentakkan kakinya, maka keluarlah kaum munafikin dari dua kota ini. Ya, dan dia diikuti, yang paling banyak mengikutinya adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan. Orang-orang Yahudi dari Asbahan. Nah, yang mengikuti Dajjal. Baik. Maka begitu Dajjal keluar, ya, Dajjal ketika keluar membuat fitnah yang sangat besar di tengah manusia. Ya, dia mampu menghidupkan, mematikan. Dia punya sorga, punya neraka. Ya, dia suruh seorang beriman, kalau tidak mau beriman, dimasukkan ke nerakanya. Tidak mau dia beriman, dimasukkan ke mana? Ke sorganya. Tapi Nabi kabarkan bahwa nerakanya sebenarnya itu adalah apa? Sorga, kesejukan di dalamnya. Ya, dan sorganya itu adalah apa? Neraka. Ya. Dan dikisahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id tentang seorang mukmin yang diajak oleh Dajjal masuk Islam, apa masuk mengikutinya. Maka mukmin ini berkata, "Engkaulah Dajjal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kami tentang engkau." Iya. Maka Dajjal berkata, ya, atau Dajjal pun membunuh orang tersebut, membelahnya menjadi dua. Kemudian berjalan Ya, dia berjalan antara dua belahan badan orang ini, mukmin ini. Kemudian Dajjal berkata, hidup, hidup kembali orang tersebut. Ya. Kata Dajjal, tidakkah kamu beriman kepadaku? Aku telah menghidupkanmu, mematikanmu dan menghidupkanmu. Mukmin ini berkata, aku lebih yakin lagi bahwa engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Dajjal hendak membunuhnya, namun Dajjal tidak mampu lagi. Iya. Perhatikan ya. Ya. Dan terlihat di kepala antara kepala Dajjal yang disebut oleh Imam Ahmad di sini tertulis kafara kafir. Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin bisa membacanya. Nah, karena itu kita diperintah untuk berdoa dari kejelekan Dajjal ini, dan kita diajarkan doa ya bagi siapa yang apa namanya membaca menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari apa? Dari fitnah Ad-Dajjal. Nah. Kemudian kata beliau, wala haditsul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika ka'in. Hadits-hadits yang datang tentang hal itu dan mengimani bahwa seluruh hal tersebut ya akan terjadi. Wa anna Isa ibn Maryam yanzil fayaqtuluhu fayaqtulahu bi babi Lud. Ini pembahasan berikutnya ya. Tentang Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Iya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Iya. Dan ini tentunya berurut ya yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, sebab memang yang pertama terjadi adalah apa? Adalah keluarnya Dajjal. Iya. Dan di hari ke-40-nya Nabi Isa alaihi salam yang membunuhnya. Dibunuh di pintu apa? Al-Lut. Ya. Dan telah syah di dalam sahih Muslim, ada hadis-hadis sahih di sini bahwa Nabi Isa alaihi salam itu turun dalam keadaan beliau bersandar apa? Di berpegang pada dua pundak malaikat. Ya. Kemudian beliau turun di menara timur di kota Dimashq. Ya, lalu kaum muslimin mengarah kepada kaum muslimin, kemudian beliau membunuh siapa? Ad-Dajjal, membunuh Ad-Dajjal. Nah, ini tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dari hadits-hadits yang sahih. Ya, di dalam Al-Qur'an ada isyarat tentang turunnya, tapi tidak tegas. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu ditegaskan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Iya. Nanti yang diragukan di kalangan ahli sunnah tentang Nabi Isa alaihi salam akan turun di mana? Di akhir zaman. Dan ketika beliau turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau turun bukan sebagai nabi. Sebab kalau dia sebagai nabi, berarti kita wajib untuk apa? Mengikuti Nabi Isa, dan berarti bukan Nabi Muhammad, nabi yang apa? Nabi yang terakhir. Ya, karena itu ada teka-teki di kalangan ulama. Ya, ada dari umat Islam lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, jawabannya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Jelas ya? Ya, sebab umumnya di pembahasan sahabat, orang kenalnya sahabat yang paling afdal siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, ada yang lebih afdal darinya. Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya ketika Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Baik. Ketika Nabi Isa alaihi salam ya turun, ya beliau menjadi umat Nabi Muhammad, dan beliau salat di belakang Imam Mahdi. Ya, di belakang Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau dan nama ayahnya sama dengan nama Nabi Muhammad dan nama ayah beliau. Imam Mahdi namanya juga Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah. Baik. Imam Mahdi ini adalah imam kaum muslimin. Ya, dan disebutkan ya kejadian fase berikutnya keluar Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dan apa? Seterusnya dari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang hal ini. Ya wallahu taala, waktunya sudah habis sebenarnya, tapi enggak apa-apa, kita jawab sedikit pertanyaannya ya.